Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam hari ini, meskipun agak hujan, kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab yang mulia yang membahas tentang akidah, yaitu kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Ucapan yang lurus di dalam menjelaskan maksud-maksud dan tujuan dari tauhid. Naam. Ahibatikallah a'azakumullah. Pembahasan kita membahas kitab ini, kita masih pada bab man tahaqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wa la adzab. Bi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, nah, maka niscaya sebagai keutamaan darinya akan Allah karuniakan dia pahala masuk ke dalam al-jannah dengan tanpa hisab, bahkan tanpa azab. Insyaallah. Ini keutamaan tauhid. Luar biasa keutamaan tauhid. Tentunya perkara ini bukanlah asal judul, ya. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, hal ini didasari dengan adillah, dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih, hadis yang riwayat hadis tersebut, orang-orang yang riwayatkan hadis tersebut, jalur-jalurnya adalah orang yang terpercaya, diakui ke ilmuannya, baik dari hafalannya, dan juga kualitas kitabnya, dan dikenal sebagai orang yang kuat dalam hafalannya dan terpercaya dari sisi keadalahannya, aman dari kedustaan dan semisalnya. Ini hadis sahih. Nah, bukan didasari dengan hadis yang do'if ataupun dusta. Nah, hadis do'if tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam seseorang yang berdusta yang mengatasnamakan beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab sahih. Nah, Bukhari ataupun Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nahar. Di sini hadis yang luar biasa, hadis yang luhur yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tatkala beliau masih hidup. Dan di sana menunjukkan hikmah yang dalam. Naam, tentunya tatkala beliau hidup tidak akan ada seorang pun yang mau berani berdusta atas nama beliau. Nah, akan tapi sebagaimana juga yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ini juga termasuk alamun min a'lamin nubuwah. Tanda dari tanda kenabian. Bahwasanya Allah perlihatkan kepada beliau. Allah wahyukan kepada beliau. Bahwasanya sepeninggal nanti, akan terjadi orang-orang yang mengatasnamakan hadis, ucapan yang disandar kepada Rasul. Padahal itu bukan dari beliau. Karena ucapan Rasul tentu berbeda dengan ucapan manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dia ucapkan itu dari hawa. Sebutkan. Dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, dan ucapan Rasul. Dari sekian. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Itu tertuntun untuk. Kita mengikutinya. Karena demikian tadi, sekian banyak hadis yang di sana menunjukkan bahwasanya ucapan beliau itu adalah berdasarkan wahyu. disebutkan bahwasanya malaikat Jibril pagi dan sore menemui beliau, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, wa ma ataakum rasul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma ataakum rasul fakhudhu, apa saja yang datang bagi kalian, fakhudhu. Kata akhadha, ya'khudh, ambil. Jalankan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarangnya, tinggalkan. Nah, ini beda. Ucapan Rasul, karena bukan ucapan manusia biasa. Dia dasari wahyu. Sehingga, sebagaimana hadis Rasul tadi, terkala seorang, na'am, nyatakan ini ucapan Rasul, padahal itu tidak. Na'am, sebagaimana ucapan tadi? Na'am, man kazaba alaiya muta'ammidan. Dan siapa kazaba? Dia berdusta alaiya, mengatasnamakan aku. Muta'ammidan dengan sengaja, falyata bawa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia persiapkan maq'ad. Dia kata qa'ada, yaqudu, qu'udan. Itu tempat duduk. Jadi maknakan siapkanlah tempatnya minan nar. Persiap-siaplah dia masuk nar. Jadi tidak sembarang hadis ya. Di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh kitab hadis sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, di antara dalil yang telah kita lewati terkait permasalahan ini, masya Allah, hadis yang lumayan panjang yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, uridat alayya al-umam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan kepada umat-umat. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ruhat. Wa ma'ahu ruhat. Maka aku melihat Nabi dan yang bersamanya adalah rohtun. Nah, ini sebenarnya sudah kita lewati, tapi tidak masalah. Kita sedikit ulangi. Nah, mungkin ada yang belum dapat. Maka aku melihat ada rohtun. Rohat. Rohat adalah dalam bahasa Arab itu segolongan, sekelompok orang yang jumlahnya 3 sampai 10 ke bawah. Nah, ini keberadaan umat-umat Nabi terdahulu. Nah, beliau diajak oleh malaikat Jibril. Nah, wallahu alam, imam ini peristiwa Isra dan Mi'raj ataupun yang lainnya di dalam bimanami, di dalam mimpinya. Nah, maka kata beliau, diperlihatkan kepadaku al-umam, jamak dari kata umat. Pernah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Ra'aytun nabiyya, maka aku pun melihat Nabi. Wa ma'ahu ruhat, dan bersamanya ada ruhatun. Nah, sekelompok orang yang tidak banyak. Nah, jadi al-haq laisa, bukanlah laisa ibratuhu bil kasra, dengan banyak jumlah. Wakin al-haq, kan tadi al-haq, na'am, tatkala dia benar-benar al-hujjah alal bayan, di atas hujjah, di atas kebenaran, di atas basirah, di atas dalil. Na'am, wan nabiyya, dan aku pun juga melihat, wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Dan ternyata dia hanya diikuti umatnya, pengikutnya hanya 1 dan 2 orang. Nah, rajulan jamak dari atau bentuk musanna dari kata rajul. Wa nabiyya, masyaallah. Satu ini. Wa laysa ma'ahu ahad. Dan Nabi yang tidak ada satu pun pengikutnya. Ingat ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih beliau muttafaqun alaih. Nah, masyaallah. Bukan berarti jelek dakwanya. Nah, tapi inilah al-haq ya, kadang diikuti dan tidak. Nah, laisa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun azim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawadun azim. Sawad itu ada sekelompok orang yang sangat banyak. Fadhanantu annahum umati, aku menyangka itu umatku. Faqila li, kemudian dikatakan padaku, ada Musa wa qaumuh, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ini menunjukkan Nabi Musa memiliki kaum yang banyak. Di antara keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Penazur tu pada sahur dan azim. Kemudian aku pun melihat tiba-tiba ada juga sekelompok yang sangat banyak. Nah, kalau di wayang yang lain tidak sekali lihat ya. Nah, unzur ilal ufqil akhar. Nah, lihat di sebelah penjuru langit yang lain, di sana, di sana. Unzur hahuna wahahuna fi afaqis sama. Lihat di sana dan di sana, di sana, di ufuk langit. Di arah penjuru langit yang sana. Nah, faida saudun azim. Kemudian faqila li hadhi ummatuk, kemudian dikatakan ini umatmu. Wa ma'am sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab. Ini intinya. Dan bersama mereka yang banyak tadi ada segolongan yadkhuluna aljannata, yang mereka masuk dalam jannah sab'una 70 alfan 70 ribu. Nah, yang masuk dalam jannah bighairi hisabin wala adzab. Subhanallah. Yang tanpa hisab, tanpa azab, tanpa perhitungan, tanpa azab. Dan ini Allah. Nah, inilah keutamaan tauhid. Ya, sebutkan seperti apa tauhid yang tahqiqah, yang murni. Sumanah Allah pada khalaman zilah, kemudian Rasul pun berdiri masuk ke dalam rumahnya. Fakhal dan nasufi ulaika, maka orang-orang pun pada berbicara. Sini para sahabat, tentang siapa sih saudun alim, kelompok yang besar yang Rasul diperlihatkan tadi, dan 70 ribu orang yang tadi masuk dalam jannah tanpa isyarat tanpa azab. Faqala ba'dhum, di antara mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka berbicara mengatakan, oh itu mungkin sahabat Rasul, orang-orang yang hidup menyertai Rasul, membela Rasul. Nah, mengikuti prinsip beliau, akidah beliau, jalan hidup beliau, manhaj beliau. Faqala ba'dhum, dan di antara mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Jadi itu adalah orang-orang wulidu yang dilahirkan di atas Islam. Falam yusyiku billah, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Syai'an. Fadzakaru asya, dan mereka pun banyak mensyarah mereka tentang hal tersebut. Fakhraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhbaru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kharaj keluar menemui mereka. Fakhbaru, dan mengabarkan. Faqala hum alladzina la yastarqun. Sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, mereka adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang la yastarqun. Dari kata rokok, yarki, rukyatan, temrukyah. Kalau istarqa itu isim, kalau wazan dalam fi'il, dalam ilmu sorof, bahasa Arab, berwazan istaf'ana, yang bermakna as-su'al, meminta. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Bukan melarang ruqyah. Nah, ya, ini beda. Nah, ruqyah adalah perkara yang masyru, syariatkan. Tapi minta ruqyah, ini akan mengulangi ketawakalan. Padahal dia mampu. Nah, berbeda kalau meruqyah orang lain. Sudah kita bahas. Nah, pada yang minta kita meruqyah orang lain boleh. Rasul pun diruqyah oleh malaikat Jibril tatkala beliau sakit. Ya. Nah, ini pembahasan beda. Ini meminta ruqyah. Menunjukkan ketawakalnya kurang. Meminta kepada makhluk. Umulladzina la yastirkun wa la yaktawun. Dan tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Dari kawa. Yakuhi. Ya, kalau kawa, yakuhi itu zaman sekarang ini bermakna menyetrika. Ya. Kalau iktawa, yaktawi, yaktawun, nah itu artinya itu sama. Melakukan pengobatan dengan cara membakar besi. Ini makruf dalam bangsa Arab zaman itu. Besi yang dibakarkan ditempelkan. Ini pengobatan juga. Cuma Rasulullah. Dan padanya ada unsur doror, kemunduratan, menyakiti. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tiaroh. Nah, tiaroh padanya terkandung padanya asyirkul asghar. Syirik kecil. Tiaroh dimaknakan dari kata tar. Tiarotun. Iya, terbang ya. Burung. Zaman dahulu, ini diistilahkan dalam bahasa Arab diartikan dengan khurafat. Ya. Zaman dahulu, orang-orang Arab, tatkala mereka ingin melakukan perjalanan, nah, sebelum mereka melakukan perjalanan, mereka menguji nasib mereka, mengundi nasib mereka dengan burung. Tatkala burung tadi terbang ke arah kanan, mereka menganggap ini baik. Wa'iyadillah. Nasibnya ditentukan oleh burung. Nah, kalau ke kiri, artinya sial, celaka. Ataupun kanan, sama baik. Belakang, celaka. Nah, ini istilahnya khurafat. menyandarkan segala sesuatu terkait apa yang terjadi di alam semesta ini, pengaturan, manfaat dan kebaikan, ataupun kemudaratan kepada makhluk, adalah Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, matikan. Bahkan hal tersebut dipahami ya oleh orang musyrik zaman dahulu sekalipun. Kul mayyarzukukum, kul mayyarzukukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Rasul, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama'i wal ard, rezeki yang dari atas langit dan dari bumi. Kul mayyarzukukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki sam'a wal absar, yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kalian? Wama yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Dan siapa yang menghidupkan dan matikan? Yukhrijul hayya minal mait, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul maita minal hayy, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Sebutkan tafsirnya oleh para ulama ya. Ima menghidupkan sesuatu yang sudah mati seperti bebijian di dalam tanah, oleh hidupkan. Ataupun nanti tatkala orang sudah dikubur, dia dibangkitkan. Wama yudabbirul amra, ini intinya. Dan siapakah yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini? Fasayquluna Allah, maka sungguh-sungguh pasti mereka akan mengatakan Allah. Orang musyrik ya, sungguh sangat syirik ya. Sangat salah terkala dia menyandarkan saya mengatur alam semesta, mendatangkan rezeki, mendatangkan kebaikan, keberuntungan atau kesialan dalam makhluk. Dalam bentuk kesyirikan. Dan sifat yang terakhir, wa ana rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Menggantungkan diri mereka, menyandarkan urusan mereka. Inilah sifat orang-orang yang tadi yadkhuluna al-jannata bi hisabin wal adzab. Ini kata Rasul. Faqama ukasyatu min sanin radhiyallahu anhu. Kemudian seketika itu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70.000 orang dari kalangan pengikutnya tadi. Subhanallah, pengikut dia terbanyak, bahkan mengalahkan pengikut Nabi Musa. Bahkan di sana lebih baik lagi, ada orang berkualitas. Iya. Segolongan umatnya yang dia masuk dalam al-jannah tanpa hisab tanpa azab. Ini hadis sahih. Ya. Bukan hadis sahih, lemah ataupun palsu. Belum dalik. Disebut dalam Bukhari dan Muslim hadis ini. Maka tatkala mendengar kutaman yang luar biasa tadi, sahabat Ukasyah bin Mahsan pun berkata kepada Rasul, "Faqala, ud'ullah ayaj'alani minhum." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan aku bagian dari mereka tadi. Faqala anta minhum. Rasul mengatakan engkau bagian ini. Engkau termasuk di antara mereka. Ini menunjukkan sebagaimana kita sebutkan alamun min alamin nubuwah. Bagaimana faedah yang telah kita sebutkan sebelumnya ya. Karena tidak ada jaminan ya. Sepeninggal Rasul, orang itu pasti dalam keadaan Islam. Ada di antara mereka yang wal'iyadzubillah murtad. Sebutkan zaman ayyamuriddah. Tatkala Rasulullah meninggal pada saat itu. Pergantian ya. Yang memimpin umat pada saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Khalifah Rasul. Di zaman itu terjadilah riddah. Terjadi kemurtadan. Sahabat Ukasyah bin Mihsan adalah orang yang terjaga. Allah berkehendak, Allah wahyukan pada Rasul mengetahui bagaimana akhir kehidupannya. Sebutkan oleh para ulama. Dia meninggal di atas Islam. Terjaga dari kesyirikan dan kufuran. Ini menunjukkan alamun min a'lamin nubuwah. Bahkan Ukasyah bin Mihsan termasuk sahabat yang mulia. Yang bagus dari keislamannya. Oleh karena itu, menunjuk juga bukti kenabian beliau. Kalau beliau mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Wai, Ukasyah bin Mihsan. Kemudian berdirilah. Suma qama rajulun akhar, ada orang lain yang berdiri. Di sini tidak disebutkan ya. Pada pertemuan kemarin, kita baca, faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kenapa tidak disebutkan? Bisa jadi, dia tidak sama kedudukannya, ketawakalannya, kualitas keimanannya, ketauhidannya dengan sahabat Ukasyah bin Mihsan. Ataupun wal'iyadzubillah, dia dari kalangan al-munafikun, orang-orang yang mengaku Islam tapi membunyikan kufurannya. Nah, ini disebutkan kemarin faedahnya oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin. Bagaimana? Yang kita baca dalam kitab Al-Qawlul Mufid. Nah, maka tatkala berdiri orang lain, yang lain faqala, dia pun berkata, "Ud'ullah ayyadani minkum." Berdoalah agar menjadikan aku, Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Nah, faqala sabaqaka biha Ukasha. Rasul mengatakan, engkau sudah didahului Ukasha. Nah, faedah yang pada terakhir kemarin, itu terakhir, fadilatu Ukasha ya, al-Ishrun. Nah, faedah yang ke-20 dari hadis yang kita petik, yaitu faedah Ukasha. Sudah kita baca syarahnya. Pada pertemuan malam hari ini, kita masuk masail atau faedah yang ke-21, al-hadiyatu wal-Ishrun, istimalul ma'arid. Penggunaan kata ma'arid. Kata sindiran halus. Nah, ya. Nah, ini faedah yang sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih beliau, nomor hadis 5705. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim 220. Hadis yang sahih. Nah, kemudian istimalul ma'arid. Penggunaan kata sindiran atau penolakan yang halus. Ini faedah yang luar biasa, ya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang adalah uswah, teladan di setiap hal, perkara dari sisi akidah, manhaj dan prinsip termasuk akhlak, adab. Demikianlah ya harusnya kita terkala kita menolak ya tanpa harus menyinggung, menyakiti hati. Seperti ini metode dan cara. Kita sebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Nah, terkait rincian makna istimalul ma'arid. Penggunaan al-ma'arid. Wa fil ma'arid manduhatun anil kadzab. Dari ma'arid ini, metode seperti itu. Apa? Penolakan halus ini merupakan manduha. Upaya alternatif solusi terhadap seorang untuk tidak terjatuh pada kedustaan. Engkau sudah didahului Ukasha. Kan? Oh, engkau juga. Ustaz. Ya kan? Engkau tidak tersinggung. Ya, siapa Anda? Wah, emosi dia. Iya, bisa jadi dia pada posisi yang kedua, yang pertama tadi. Dia bukan munafik, cuman kalau sekimanannya belum sampai ke situ. Nah, ini bab ta'liful qulub. Nah, menyentuh hati, melunakkan hati seorang. Bisa jadi dia baru belajar Islam. Nah, jadi ya karena kondisinya seperti ini dan juga disebutkan faedahnya nanti disebutkan. Wa dzalika liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berdasarkan sabda Rasul, sabaqaka biha Ukasha. Telah dahului. Engkau dahului oleh Ukasha. Fa in hadza fil haqiqati laysa wal mani'ul haqiqi. Fa in hadza, karena ini fil haqiqah, pada hakikatnya laysa wal mani'ul haqiqi. Bukanlah penghalang yang hakiki yang sebenarnya. Bal mani'u ma'asyana ilaihi fi syarah. Nah, akan penghalang yang sebenarnya ada sebagaimana yang telah kita sebutkan nah sebelumnya dalam penjelasan hadis ini. Ini kan faedah masail. Nah, fisyara. Ima yakuna hadza rajulun munafiqun. Falam yuridin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaj'alahu minal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Bisa jadi orang ini hadza rajulun munafiq. Orang munafik. Falam yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak menginginkan ayaj'alahu minal ladzina menjadikan beliau termasuk orang-orang yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzab. Masuk ke dalam jannah dan tanpa hisab tanpa azab. Wa imma khaufan min intitahi bab. Wa imma min khaufan min intitahi babi fa'isalhum hadzal martabata man laysa min ahliha. Atau beliau khawatir semakin terbuka, bebas hal ini sehingga nanti akan menyebabkan orang yang tidak pada kedudukan itu dia pun meminta. Nah, meminta. Oh, ini minta doakan ya. Padahal dari sisi keimanan, kalau keimanan tidak sampai situ. Nah, Masya Allah. Seperti ini metode Rasul. Penggunaan ma'arif. Tidak berdusta. Tidak pun membantah dengan menyebabkan orang tersinggung. Inilah adab. Adab Rasulullah SAW. Ya, patut kita mencontoh beliau dalam segala hal. Dalam akidah, dalam prinsip, dalam akhlak, dalam mu'amal. Nah, ini faedah ya. Faedah yang ke-21. Nah, insyaallah dipahami ya. Yang terakhir, nah sepertinya ini sudah mendekati waktu Isya ya. Tinggal 8 menit lagi. Nah, tinggal 8 menit lagi. Yang terakhir, asaniyatul isrun. 6. Pada yang ke-22, husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Dari hadis yang telah kita baca tadi menunjukkan bagaimana keutamaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. 6. Nah, sini matan kita baca penjelasan rincinya. Naam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa dzalika li'annahu radda hadza rajula wa saddal baba ala wajhin laisa fihi ghadadatun ala ahadin wala karaha." Alasannya kata beliau, kenapa dikatakan bagus? Naam. Karena pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika li'annahu radda hadza rajul." Beliau menolak orang tadi, wa saddal bab, menutup pintu hal tersebut supaya tidak terlalu bebas. Ala wajhin dengan metode laisa fihi ghadaratun ala hadin wala qara. Tidak menimbulkan padanya ghadada. Pengrendahan diri. Naam. Menjelekkan, penghinaan ke ala hadin pada seorang pun wala qara atau tidak menimbulkan sesuatu ya. Perkara yang tidak disukai engkau. Naam, alhamdulillah ya rabbil alamin. Naam, demikian ya. Inilah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keindahan akhlak beliau? Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama uistu liutammima makarim al-akhlaq." Inilah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dan dia adalah uswah dalam segala hal. Nah, demikian juga ya, kita terkala berakhlak, terkala kita menolak. Nah, ya, terkala kita berucap, banyak hadis ya yang berkaitan dengan ini. Nah, karena yu'min billahi wal yawmil akhir, wal yakul khaira, wal yasmur. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berucap yang bagus. Kalau enggak tuh, diam. Nah, bagus dalam menolak. Bagus dalam berbicara. Nah, kalau enggak ya, diam. Jangan sampai menyigo. Nah, dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat. Terkala, naam. Terkait hadis ini berbicara tentang akhlak. Naam. Dan di sini juga banyak hal yang berkaitan dengan berucap. Naam, berucap, keutamaan. Ucapan yang jujur. Keutamaan orang yang tidak terlalu berpanjang lebar dalam berbantah-membantah. Naam ya. Naam. Disebutkan dalam satu riwayat. Coba kan dalam Imam Abu Daud dalam sunannya. Dan Imam An-Nawawi dalam Ar-Riyadus Salihin. Dan Imam Al-Munziri di dalam At-Targhib wa Tarhib. Nah, Imam Abu Daud nomor 4800. Imam An-Nawawi dalam Sahih Ar-Riyadus Salihin 264. Al-Munziri jilid ketiga 304. Dan disahihkan. Ini luar biasa ya, ditashid. Jadi dipelajari siapa perawinya. Apakah orang yang jujur, orang yang dusta, kuat hafalannya. Para ulama mengklasifikasi. Dan itu dipelajari. Nah, disebutkan dalam kitab. Nah, kitab Tahdzibu Tahdzib karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bagaimana para rawi hadis tadi? Di sana ada yang dusta, di sana ada yang jujur, kuat hafalannya. Imam juga, wal-iyadzubillah, miliki Muhammad yang menyimpang. Misal Syiah, mereka menghalalkan kedustaan wal-iyadzubillah. Tentu tidak akan diterima hadis misal ini. Nah, di sini para ulama mengkaji sehingga keluarlah kita takhrij. Nah, sehingga mereka meneliti riwayat hadis tadi jalurnya termasuk juga matannya. Nah, Imam Al-Albani menyahihkan hadis tadi dalam takhrij beliau dalam Sahih Sunan Abu Daud nomor hadis 4800 tadi dan juga Sahih Targhib dan juga Manasikil Hajj wal Umrah. Nah, jadi hukumnya adalah afan hasan. Hasan adalah derajat yang tidak sampai sahih. Tapi disebutkan oleh ulama muhtajun bih. Karena mungkin dia lemah hafalannya. Ini disebut dengan ada ilmu kitab pelajaran Mustalahul Hadis. Nah, di sana disebutkan bagaimana disebutkan definisi hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu. Nah, ini pelajaran yang ma'ruf ya. Bahkan orang-orang NU pun pelajari tahu mereka ini. Nah, ya. Ini sangat lucu kalau orang tidak mengerti hal ini. Nah, sehingga hadis ini dikatakan hasan. Sa'an adalah hadis yang mustajun, yang bisa dijadikan hujah. Bahkan karena berkumpul, nah banyak ya kategori dikatakan hadis hasan, mungkin dia lemah, tapi tidak sampai penusta, apalnya lemah. Tapi karena banyaknya riwayat hadis, orang-orang yang menghafal tadi, riwayat hadis tersebut, sehingga derajatnya yang tadinya lemah, hadisnya do'if menjadi hasan. Dan orang yang tadi, orang yang terpercaya, memiliki adalah, bukanlah orang yang dikenal penusta, akhlak yang jelek, atau berpemahaman yang wal'iyadzillah, menyimpang seperti tadi. Nah, sehingga percaya. Ini dibukukan oleh para ulama. Sehingga dihukumi hadis. Hadisnya sebagai hadis yang hasan, muhtajun di. Rasulullah SAW bersabda, ana za'imun di baitin firbadil jannati iman tarakal mira' wa'inkana muhikon. Sungguh-sungguh aku za'im. Aku penjamin. Aku akan menjamin. Di baitin firbadil jannati dan rumah di sekitar al-jannah, pinggiran jannah. Iman tarakal mira', bagi siapa saja yang meninggalkan al-mira', perdebatan, wa'inkana muhikon, meskipun dia berhak, artinya dia benar. Jadi kita mengartikan ini bukan juga asal naam. Menafsirkan, ada penjelasan para ulama. Syarah terkait hadis ini. Wa bi baitin fi wasil jannati liman tarakal kadzaba wa in kana mazihan. Dan aku pun menjamin. Naam. Aku menjamin Rasul. Ya tentunya berdasarkan wahyu ya. Ini orang-orang berakhlak ini akhlak mulia. Nah, dengan rumah yang ada di tengah al-jannah liman tarakal kadzab, bagi orang yang meninggalkan kedustaan, wainkan nama azihan, meskipun hanya sekedar bercanda. Nah, wahibaitin fi a'lal jannati liman hasana khuluqah. Wafi riwayatin liman hasuna khuluqah. Dan aku pun menjamin dengan rumah di atas jannah. Jannah yang paling puncak bagi orang yang hasana khuluqah. Orang yang memperbaiki akhlaknya. Dan yang lain, hasuna khuluqah. Orang yang bagus akhlaknya. Dan keutamaan akhlak yang mulia, sebagaimana yang telah kita sebutkan, akhlak yang mulia, orang yang menjaga lisannya, tidak sibuk dalam berdebat, kusir, wal'iyadzillah, ataupun berdusta, dan juga ditunjukkan dengan segala macam perbuatan, tinggal laku yang mulia. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah sudah reda. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf, ana kiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.